Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifati An-Najiyatil Mansurah karya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yaitu tentang hukum orang yang mengingkari beberapa rukun iman atau Islam, ya rukun Islam maksudnya. Kita telah sebutkan pembahasan tentang rukun-rukun Islam, terutama rukun yang keempat dan seterusnya, dalil tentang sholat dan zakat. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-32, dalil tentang puasa, juga kita telah sebutkan pertanyaan berikutnya tentang haji. Pertanyaan ke-33, dalil tentang haji, dan kita jelaskan secara ringkas tentang kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian sekarang kita masuk pada pertanyaan ke-34 ya, yaitu tentang hukum orang-orang yang mengingkari atau sombong terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Soal, ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anha. Apa hukum orang yang mengingkari salah satu darinya au aqarra bihi wastakbara anhu, atau mengakui namun sombong terhadapnya. Ya. Jadi di sini pertanyaan yang terkait dengan bab iman ini ya. Artinya bab iman di sini keimanan seseorang terhadap rukun-rukun tersebut. Terutama 4, 5 atau empat rukun ya, setelah rukun yang pertama. Kalau terkait dengan rukun yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah sangat jelas persoalannya, sangat-sangat gamblang. Kalau ada orang yang ingkar terhadapnya atau sombong terhadapnya, tidak mau melakukannya dalam arti mengucapkan dan mengikrarkan karena sombong, jelas bukan orang yang beriman. sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini persoalannya adalah bagaimana dengan rukun-rukun berikutnya? Salat, zakat, puasa, dan haji. Kalau ada orang yang melakukan juhud, mengingkari, sekalipun secara lisan mengatakan beriman, ya. Apalagi kalau secara lisan sudah menyatakan saya tidak mengakuinya, saya tidak beriman dengannya, ya sudah selesai urusannya. Tapi mungkin ada orang yang secara lisan mengingkari atau sebaliknya, secara lisan mengimani tapi dalam dirinya mengingkari. Ya. Nah, ini seperti orang-orang munafik kalau begitu. Seperti orang-orang munafik, secara lisan dia mengatakan iman tapi sesungguhnya dalam dirinya tidak beriman. Atau mungkin sebaliknya juga, ada orang yang secara lisan mengatakan tidak beriman walaupun di dalam dirinya sesungguhnya beriman. Ini juga sama, semuanya tidak benar. Karena kita dituntut untuk shidq, jujur dan benar. Sama antara lahir dan batin. Batin kita meyakini, lisan kita pun mengikrarkan. Mestinya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang ingkar terhadap salah satu darinya, sekalipun secara lisan mengatakan saya beriman? Atau aqarra bihi wastakbara anhu, mengikrarkan. Artinya dia mengatakan bahwa dia beriman dengan perintah-perintah itu, tapi dia sombong terhadapnya, tidak mau melakukannya karena sombong terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hukum orang yang seperti itu bagaimana? Disebutkan oleh Syekh jawaban tentang hal ini, jawab yuqtalu kufran ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirina mislu iblis wa fir'aun. Hukumnya yuqtalu kufran, dibunuh, dihukum mati. Hukum matinya kufran, artinya dalam kondisi dia sebagai orang kafir. Kawairihi minal mukadzibin, seperti yang lain dari golongan mereka, orang-orang yang mukadzibin, mendustakan, tidak percaya. Wal mustakbirin, dan seperti orang-orang yang sombong. Misl Fir'aun, iblis wa Fir'aun, seperti iblis dan Fir'aun. Ya. Nah, ini jawaban secara ringkas terkait dengan golongan ini. Bahwa kata beliau rahimahullah, orang yang ingkar maupun yang mengakui tapi sombong terhadapnya, tidak mau melakukannya karena sombong, maka di sini dibunuh atau dengan kata lain dihukum mati. Tentu yang melakukannya adalah pemerintah, ya, penguasa muslim, sebagai hukuman terhadapnya, hukum mati terhadapnya dalam keadaan kufran, dia sebagai orang yang kafir. Nah, ini untuk membedakan dengan golongan lain yang dihukum mati tapi karena hukum had, ya. Karena di dalam hukum mati al-qatl ini ada dua macam. Ada orang yang dihukum mati haddan, yuqtalu haddan. Dihukum mati karena hukum had. Orangnya masih muslim, Contoh misalnya, ya, seorang yang melakukan zina dalam keadaan muhsan, diterapkan padanya hukum rajam. Apakah dia dihukumi sebagai orang kafir karena hukumannya hukuman mati? Tidak. Dia dihukum mati dalam kondisi dia masih muslim. Bahkan di akhirat sudah lepas daripada hukuman ketika di dunia sudah diterapkan hukuman. Jadi hukuman di dunia baginya ya juga sebagai kafarah, sebagai penebus dari dosanya tersebut, di akhirat sudah tidak dihukum lagi. Ya. Dia masih muslim. Nah, itu kondisi seorang yang misalnya diterapkan padanya hukum mati tapi dia masih muslim. Yuqtalu haddan. Tapi kalau yuqtalu kufran atau riddatan, dibunuh karena murtad, dibunuh dalam kondisi kufur, ya berarti di akhirat lebih berat. Ya, di akhirat dia digolongkan dengan mereka orang-orang yang kafir, artinya kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin. Ini nasibnya dan hukumnya seperti mereka yang mendustakan, yang memang tidak percaya. Ada orang-orang yang kafir karena tidak percaya. Ya. Di antara mereka menyatakan ketidakpercayaannya. Tidak percaya bahwa ini hukum Allah. Tidak percaya terhadap Rasulullah misalnya. Ya. Tidak percaya terhadap kebenaran Islam, memang dari asalnya tidak percaya dan menyatakan seperti itu. Nah, ini jelas sebagai orang kafir. Dan hukumnya di akhirat kekal di neraka. Nah, yang sedang kita bahas ini ya. Mungkin dia secara lisan menyatakan imannya, aqarra bihi, tapi istakbara anhu, menyatakan beriman, saya yakin Muhammad benar misalnya, tapi saya tidak mau mengikuti dia. Kenapa? Dia orang Arab, saya orang Yahudi, saya lebih mulia daripada dia. Nah, tidak mau beriman bukan tidak percaya. Dia percaya, tapi dia tidak mau mengikuti karena sombongnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya kufur istighbar. Ya, kafir karena sombong, bukan karena tidak percaya. Nah, di akhirat sama saja. Yang kafir karena sombong, yang kafir karena tidak percaya, sama-sama dihukumi sebagai orang kafir yang kelak akan kekal di neraka. Ya. Di sini dikatakan ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin, seperti yang lain dari mereka yang memang tidak percaya dan sombong, seperti siapa? Iblis dan Firaun. Seperti Iblis dan Firaun. Iblis ya, bukan dia tidak percaya. Kafirnya dia itu bukan tidak percaya. Bagaimana tidak percaya? Dia kan komunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jal, ya kan? Dialog. Allah perintahkan kepada dia perintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Ya. Allah perintahkan perintah itu kepada dia dan para malaikat. Wasjudu li Adam. Fasajadu illa Iblis. Maka semuanya sujud kecuali Iblis. Aba wastakbara. Dia menolak. Dia sombong. wa kana minal kafirin, maka dia tergolong orang-orang yang kafir atau tergolong makhluk yang kafir. Jadi kafirnya iblis karena menolak untuk sujud dikarenakan sombong. Bagaimana sombongnya dia? Diterangkan dalam ayat yang lain, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran dinukilkan, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud kepada seseorang yang engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Di dalam ayat yang lain diterangkan juga, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa dia unggul daripada Adam, sombong ya terhadap Nabi Allah Adam, yang akhirnya karenanya dia menolak perintah Allah Azza wa Jal untuk sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai penghormatan kepadanya. Nah, ini menjadikan apa? Menjadikan kufurnya iblis. Ya, iblis kufur karena itu. Bukan karena takdzib, tidak percaya. Fir'aun juga sama. Sesungguhnya kufurnya Fir'aun bukan karena tidak percaya. Ya, kufurnya Fir'aun bukan karena tidak percaya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia mengingkari, padahal secara keyakinan dirinya dia yakin kebenaran Nabi Musa. Yakin kebenaran Nabi Musa. Tapi dia menyatakan secara lisan bahwa dia tidak beriman. Mengingkari. Ya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh engkau sesungguhnya tahu wahai Fir'aun. Ya, tidaklah menurunkan ayat-ayat itu kecuali Rabb sekalian langit dan bumi. Jadi sesungguhnya Fir'aun tahu. Fir'aun secara tasdik, ya, dalam dirinya ada tasdik, membenarkan. Membenarkan. Tapi secara lisan dia ingkar. Jadi ingkarnya Fir'aun sesungguhnya karena kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan. Dhulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan karena 'ulu, membesar, meninggikan dirinya, sombong, merendahkan yang lain. Ya, meninggikan dirinya. Jadi itu yang membuat Fir'aun kufur. Tidak mau mengikuti Nabi Musa karena sombongnya. Bukan karena tidak percaya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, begitu pula ya, seseorang yang tidak mau sholat karena sombongnya terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Oh, jelas kalau ini kufurnya jelas ya. Perintah Allah Azza wa Jal untuk sholat, dianggap sholat sesuatu yang remeh, sesuatu yang rendahan, ya, dia tinggikan dirinya sehingga dia tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jal untuk melakukan sholat yang itu perintah Allah. Oh, jelas ini adalah kufur. Ini kufur iblis dan kufur Fir'aun dan Yahudi juga seperti itu. Ya. Begitu pula syariat-syariat yang lain. Begitu pula syariat-syariat yang lain. Misalnya zakat, puasa, haji, ya, yang itu adalah rukun-rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti syariat-syariat itu karena sombongnya, maka dia dihukumi kufur. Dan ini bahkan bisa meluas kepada syariat-syariat yang lain. Ada kalanya dia bahkan seperti iblis, ya, sombongnya terhadap sebagian pihak, ya, membuat ia menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja, ya, dia lakukan itu dianggap suatu syariat, ya, yang Allah syariatkan kepada sebagian pihak, itu syariat untuk mereka, orang-orang yang rendahan. Kalau saya, tidak. Nah, ini sama dengan kufur iblis dan Firaun dan juga golongan yang lain. Di sini saya akan bacakan sedikit penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hal ini. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan di dalam kitab, ya, ini dalam Majmu' al-Fatawa juz yang ketujuh halaman 534. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wa kufru iblis wa fir'aun wal yahud wa nahwuhum atau wa nahwihim, wa kufru iblis wa fir'aun wal yahudi wa nahwihim lam yakun asluhu min jihati adami tasdiq wal ilm. Kekafiran iblis, Fir'aun dan Yahudi dan yang semisal mereka, wanahwihim, lam yakun asluhu min jihati adami tasdiq wal ilm, bukanlah asal kekafirannya itu dari sisi tidak percaya dan tidak berilmu, tidak tahu, bukan. Fa inna iblis lam yukhbirhu ahadun bi khabarin. Karena terkait iblis itu sendiri, bukanlah seseorang mengabarkan kepada dia dengan suatu berita, ya. Bukan ada berita, misalnya malaikat mengatakan, wahai iblis, Allah memerintahkan kepadamu demikian, yaitu untuk sujud kepada Adam. Bukan seseorang menyampaikan perintah Allah, sehingga iblis mengatakan, saya tidak percaya berita dari kamu. Kan bukan begitu. Bal amarahullah, bahkan Allah langsung yang perintah kepada iblis. Sehingga di sini masalahnya bukan percaya atau tidak percaya. Bagaimana masalah ini dikatakan percaya atau tidak percaya? Ini langsung Allah yang memerintahkan. Ya. Ini dialog langsung Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada iblis dan iblis menjawab. Ya. Dan suatu perintah tidak dikatakan saya enggak percaya kepada perintahmu. Bukan begitu, ya kan? Orang mengatakan, kamu duduk, ayo duduk, gak percaya, kan bukan begitu. Kalau perintah itu ya ditanggapi dengan tunduk atau tidak tunduk, kan gitu. Kalau berita baru ditanggapi dengan percaya atau tidak percaya. Nah, ini dari Allah kepada iblis bukan berita, tapi perintah. Ya, jadi masalahnya bukan percaya atau tidak percaya. Nah, jadi masalahnya mau tunduk atau tidak mau tunduk. Ya. Bal amarahu Allah taala bisujud li Adam. Fa aba wastakbara. Bahkan Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, fa aba wastakbara. Lalu dia menolak. dan dia bersikap sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong dari golongan mereka yang kafir. Ya. Fa kufruhu bil iba'i wal istikbar wa ma yatba'u dhalika la li ajli takdzib. Jadi kufurnya iblis karena dia menolak dan sombong itu. Menolak perintah itu dengan kesombongannya. Wa ma yatba'u dhalik. Ya. Dan yang semisal itu. La li ajli takdzib. Bukan karena dia mendustakan. Bukan karena dia tidak percaya. Ya. Wa kadzalika Fir'aun wa qaumuhu jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Begitu pula Fir'aun dan kaumnya jahadu biha, mereka mengingkari, menolak ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Wastaiqanata anfusuhum, tapi diri mereka sebetulnya yakin itu benar semuanya. Itu yang menurunkan adalah Allah Azza wa Jal. Mereka tahu Rabbus samawati wal ard. Tapi mereka lakukan pengingkaran itu didorong karena zulman wa uluwa, karena sikap zalim dan sikap meninggikan diri, yakni sombong. Wa qala lahu Musa. Musa mengatakan kepadanya sebagaimana Allah kisahkan, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Sungguh kamu tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula, tidaklah menurunkan bukti-bukti itu illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb sekalian langit dan bumi. Ya, kecuali Rabb sekalian langit dan bumi. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi di sini ada beberapa golongan yang ternyata kufur mereka bukan karena mengingkari ya atau takdzib, mendustakan, tapi kufur mereka karena sombong. Iblis, Fir'aun dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga sama. Orang-orang Yahudi sesungguhnya tahu benar ya bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ya adalah nabi rasul yang benar. Dan Allah katakan seperti dalam ayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi masalahnya bukan tidak percaya bahwa Nabi kita Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi masalahnya dia adalah sombong. Mereka sombong. Bagaimana mau beriman dengan orang ya Arab? Nah, ini. Sementara selama ini bagi mereka orang-orang Arab adalah orang-orang yang rendahan. Mereka sebagai orang Yahudi merasa diri mereka lebih tinggi. Ya, seperti Allah kisahkan, mereka katakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami putra-putra Allah. Kami orang-orang kesayangan Allah. Nah, sementara orang-orang Arab, bagi mereka orang-orang rendahan. Nah, ternyata Nabi itu muncul dari orang Arab. Sekalipun mereka tahu ini benar, ini yang dimaksud dengan Nabi terakhir, tapi ternyata ke orang Arab, ya, bukan dari bangsa mereka. Maka kesombongan inilah yang membuat mereka kemudian tidak mau mengikuti, aba, menolak. Wastakbaru, abau, Mereka menolak wastakbaru dan mereka sombong sehingga mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi kalau begitu kufurnya seperti siapa? Iblis. Sombong mereka. Ya, menolak dan sombong. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan tentang kufur ini bisa ya mengancam semua orang ya, bukan dalam bab iman kepada pokok-pokok yang sangat pokok seperti iman kepada Nabi kita Muhammad ataupun Islam itu sendiri, bahkan bisa jadi kepada sebagian perintah-perintah Allah ya. Misalnya ada perintah dari Allah Azza wa Jal ya, suatu perintah agama, dia merasa dirinya, masa orang seperti saya diperintah seperti itu? Padahal jelas perintah Allah, ya kan? Perintah agama banyak, banyak sekali. Nah, muncul satu perintah, dia anggap dirinya apa? Tidak pantas melakukannya, orang seperti saya. Ya, dianggap dirinya sebagai orang besar, bangsawan, pejabat, atau orang kaya, terpandang, tokoh, pemuka. Lalu dia merasa, ya, bagaimana saya kok diperintah perintah seperti itu? Dia menolak akhirnya, nggak mau melakukan perintah Allah itu, karena apa? Karena sombongnya dia, merasa nggak pantas melakukan amalan itu karena sombong. Nah ini na'udzubillah mungkin saja terjadi dan menimpa setiap orang. Anggap contoh yang konkret misalnya, ya, ya. Contoh yang konkret, misalnya membiarkan apa jenggot memelihara, ya. Ini yang sering dijadikan pembicaraan orang. Atau misalnya perempuan berjilbab, pakai pakaian jilbab yang syar'i. Ya, seseorang dengan kesombongannya merasa bahwa masa saya, ya, orang seperti saya dengan tadi saya katakan merasa dirinya besar karena bangsawan, karena orang yang terpandang, karena kayanya, karena ini dan itu, merasa gak pantas kalau saya ya melakukan perintah itu. Ya, perempuan juga begitu, dia merasa perempuan yang terpandang, ya, perempuan yang sebagai tokoh di masyarakat, ya, merasa dirinya besar, lalu merasa sombong. Ya, masa saya diperintahkan berpakaian begitu? Pakaian apa itu? Nah, akhirnya gak melakukannya. Apa pendorongnya dia gak melakukan begitu? Karena sombong. Dianggap apa? Dianggap amalan itu dan perintah tersebut ya, tidak pantas baginya karena kebesaran dirinya. Na'udzubillah. Bukankah iblis seperti itu, ya kan? Iblis babnya apa? Sujud. Sujud salah satu perintah Allah. Dia enggak mau sujud. Kenapa? Sombong. Enggak pantas bagi saya sujud kepada Adam. Ya, mungkin kalau diperintah sujud kepada Allah dia akan nurut. Tapi ketika diperintah sujud kepada Adam, dia merasa, masa seperti saya diperintah sujud kepada Adam, gak pantas. Nah, itulah yang menjadi faktor dia gak mau sujud. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, bab ini bab yang sangat berbahaya. Ya, bab ini bab yang sangat berbahaya. Dan ya, masing-masing kita tahu tentang diri kita. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Secara lahiriah, ya mungkin kita sulit untuk menghukumi orang lain karena kita enggak tahu apa yang ada dalam keyakinannya, tapi Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, maka berhati-hatilah. Kalau ada orang yang tidak mau melakukan suatu perintah, sementara dirinya mengimani, ya, iman yang benar, dan dia merasa salah, keliru, belum mampu, tetap mengagungkan perintah Allah tersebut. Nah, ini masih dikatakan beriman. Contoh saja, bab puasa, bab zakat ini. Ini bab-bab besar, ya, rukun-rukun Islam. Ada orang tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji. Kenapa? Nah, dia mengatakan, sebetulnya saya yakin ini perintah Allah. Cuma, ya, belum ada kemauan saja saya melakukannya. Bukan saya mengingkari, ini perintah Allah yang mulia, ya, tapi hanya karena mungkin malas, mungkin saya mengikuti hawa nafsu, belum melakukan karena itu. Nah, bagaimana dengan orang ini? Oh, dia masih muslim, ya, dia tidak mau puasa, memang berdosa, tapi gak sampai kepada dosa kekafiran. Karena apa? Karena dia tidak mau melakukannya, bukan karena sombong terhadap perintah tersebut, bukan karena tidak beriman terhadap perintah tersebut, tapi karena faktor lain, yaitu hawa nafsu, dan dia tetap menghargai dan mengimani perintah Allah tersebut. Nah, menjadi berbeda hukumnya. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula di sini berlaku pada bab-bab yang lain. Syariat-syariat yang lain, seorang muslimah tadi yang kita contohkan belum berjilbab. Kenapa kamu enggak berjilbab? Ya. Dia jawab misalnya, saya tahu itu perintah Allah dan saya yakin, saya beriman dan saya menghargai, mengagungkan perintah Allah tersebut, hanya saja, ya, lingkungan saya seperti ini, saya belum berani, saya malu, nah, kepada teman-teman saya itu yang suka ngejek-ngejek, nah, misalnya. Ya, hawa nafsu. Dia belum mau berpakaian muslimah karena hawa nafsu. Dosa, iya betul dosa, tapi belum sampai dikatakan atau pada tingkatan kekafiran. Berbeda dengan yang tadi kita contohkan, gak mau berpakaian muslimah karena apa? Sombongnya. Masa orang seperti saya, ya, yang saya ini sudah dianggap oleh semua pemeluk agama, semua, Islamnya, Kristennya, Buddha, Hindu, semua menokohkan saya. Masa saya mau berpakaian muslimah seperti itu? Ya, menyombongkan dirinya, menganggap itu pakaian yang tidak pantas, ya, karena kebesaran dirinya. Nah, ini berbeda. Hukumnya menjadi berbeda karena itu pendorongnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini bab yang sangat berbahaya. Ya, seorang muslim, muslimah harus berhati-hati. Bisa ditulis juga di sini, ya, paling tidaknya sebagai referensi penjelasan tentang bab ini dari kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, juga pada halaman 519 dan beberapa halaman berikutnya 520, 521. Ini adalah pembahasan beliau tentang bab-bab ini. Ini sangat penting, ya, bagi thullabul ilm untuk memperdalam ilmu agama. Ya, sangat penting penjelasan-penjelasan beliau di halaman-halaman tersebut. Ya. Saya bacakan di sini. Ya, tentu di sini tidak semuanya saya bacakan karena panjang, ya. Namun di sini saya cuplikkan dari beberapa ucapan beliau. Ya. Kata beliau, "Fainal iman bihasabi kalamillah wa risalatih wa kalamillah wa risalah wa kalamullah wa risalatuhu yatadhammanu ikhbarahu wa awamirah." Iman itu sesuai dengan kalamullah dan risalahnya. Dan kalamullah serta risalahnya itu mencakup berita-berita dan perintah-perintah. Ya. Fa yusaddiqu al-qalbu ikhbarahu. Kalbu kita harus membenarkan berita-berita dari Allah Azza wa Jalla. Tasdiqan yujibu halan fil qalbi bihasabil musaddaq bihi. Ya. Intinya bahwa kalau berita-berita ya kita sambut dengan apa? Tasdik. Pembenaran, percaya. Wa tasdiqu huwa min naw'il ilm wal qaul. Wa yanqadu li amrihi wa yastaslim. Nah, untuk perintah, bagaimana kita menyambut perintah-perintah Allah? Yanqad wa yastaslim, tunduk, patuh. Ya. Jadi yang berita kita benarkan, kita percayai, yang perintah ya kita apa? Inqiyad wal al-istislam. Al-inqiyad wal istislam. Tunduk patuh mengikuti. Wa hadzal inqiyad wal istislam huwa naw'un huwa min naw'il iradati wal 'amal. Wala yakunu mu'minan illa bimajmu'il amrayn. Dan seseorang tidak menjadi mukmin kecuali dengan menggabungkan keduanya, yakni membenarkan, percaya, ya, yakin, dan apa? Al-inqiyad wal istislam, tunduk patuh mengikuti. Jadi kedua bab ini harus ada dalam diri kita. Bab percaya dan bab istislam, inqiyad, mengikuti, tunduk. Famata tarakal inqiyad kana mustakbiran fasara minal kafirin. Kapan orang itu tidak mau inqiyad, ah inilah yang dikatakan sombong dan tergolong kafir. Nah, seperti iblis, ya kan? Dia sudah percaya jelas. Dari sisi tasdik jelas. Tapi dari sisi inqiyad tunduk patuh tidak. Ya. Yeah. Maka dia tergolong kafir. Fir'aun Yahudi sama. Dari bab tasdik sudah membenarkan dia. Benar, percaya. Tapi bab inqiyad wal istislam tunduk patuhnya kepada perintah-perintah itu tidak ada. Sehingga Fir'aun yang enggak mau mengikuti Musa alaihissalam, ya, Yahudi juga tidak mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, fasara minal kafirin, maka yang seperti ini menjadi orang-orang yang kafir. Ya, dan seterusnya, ini penjelasan yang cukup panjang. Namun ya, ini seputar masalah ini, dan ini sangat-sangat penting ya untuk kita baca, untuk kita perdalam, ya, sehingga kita mengetahui tentang hakikat apa itu iman dan apa itu kufur, ya, tidak selalu yang namanya kufur itu karena tidak percaya, ternyata ada pula kekufuran dalam kondisi orang itu percaya, ya, dan insya Allah juga bab ini akan dijelaskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah pada penjelasan-penjelasan berikutnya nanti, inilah. Insyaallah kita baca berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.